إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام الحديث الحادي عشر حديث yang ke-11 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرت من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. Hadis yang ke-11 dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata lamashtaka ishtaka bimakna maridha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit yang membawa wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana nanti akan disebutkan pada hadis setelahnya. Ini di akhir-akhir kehidupan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zakara ba'du nisaihi, makna nisaihi yani azwajihi, kanisatan ra'atha bi ardil habasyah, sebagian dari istri-istri beliau bercerita atau menyebutkan tentang sebuah kanisah, gereja yang dilihatnya di negeri Habasyah atau Ethiopia, salah sebuah negara yang ada di benua Afrika. Yuqalu laha Mariyatu, di mana gereja itu dinamai atau disebut-sebut dengan Mariyah. Al-Imam Ibn Utsaimin pada Tanbihul Afham menyebutkan bahwa tasmiyah atau penamaan ini lihusniha, dikarenakan keindahan gereja tersebut. Wa kanat Ummu Salamata wa Ummu Habibata, di mana dahulu Ummu Salamah, ya salah seorang dari Ummahatul Mukminin, nama beliau Hindun binti Abi Umayyah. Dan Ummu Habibah, beliau juga salah satu di antara istri Nabi, di antara Ummul Mukminin. Nah, beliau Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Di mana keduanya atata ardul Habasyah, telah mendatangi negeri Habasyah. Ini pada hijrah ya para sahabat ke negeri tersebut. Beliau berdua termasuk dari kalangan wanita yang ikut dalam rombongan muhajirin tersebut. Sehingga beliau berdua menceritakan tentang apa yang dilihat di negeri tersebut ketika dahulu beliau berdua di sana. Fadakarota min husniha wa tasawwira fiha. Keduanya bercerita tentang bagusnya, indahnya gereja tersebut serta gambar-gambar yang ada di dalamnya. Ya, gambar di sini ya bisa jadi gambar yang dua dimensi yang tidak ada bayangannya, ataupun tiga dimensi ya, semisal patung atau relief ya, intinya yang ada bayangannya. Dan ini hal yang juga didapati di negeri kita, di gereja-gereja mereka ada patung ataupun gambar-gambar di dinding gereja mereka. Farafa'a ra'sahu sallallahu alaihi wasallam, ketika kedua istri beliau radhiyallahu ta'ala anhuma ya bercerita tentang gereja serta apa yang ada di dalamnya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala beliau ya. Diingat di sini beliau dalam kondisi sakit ya, beliau dalam kondisi sakit mendengar kedua istri beliau bercerita tentang apa yang mereka lihat di Habasyah dari gereja ya, tempat peribadatan orang-orang Nasrani dan gambar-gambar yang ada di dalamnya. Seketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya waqal, dan beliau bersabda, ulaiki. Ya, ulaiki kata para ulama ini dhamir kaf di sini disesuaikan dengan yang diajak bicara ya. Karena yang diajak bicara ini wanita ya, maka ulaiki. Baik. Mereka itu idza mata fihim ar-rajul salihu, apabila seorang yang salih di tengah mereka wafat atau meninggal dunia, ini keadaan orang-orang Nasrani, banau ala qabrihi masjidan, maka mereka membangun tempat ibadah di atas kuburannya. Thumma sawwaru fihi tilka suwar, kemudian mereka membuat gambar-gambar itu ya, dan diletakkan di dalamnya ya, dalam tempat yang mereka bangun tersebut. Tayyib, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya tentang apa yang terjadi atau menjadi kebiasaan kaum Nasrani. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaiki syirarul khalqi indallah, mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan tersebut, yakni membuat bangunan atau masjid di atas kuburan. Pelakunya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syirarul khalqi indallah. Jadi meskipun ini sifatnya khabar, berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ini sebagai peringatan bagi umatnya agar jangan melakukan seperti itu. Hadis ini muttafaqun alaih. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah qawluhu fi hadith Aisyah radhiyallahu ta'ala anha lama ashtaka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakara ba'du nisa'ihi. Kata al-Imam Sa'di rahimahullah wa lam tusammiha. Di sini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak menyebutkan siapa nama dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan dalam hadis ini, yakni menceritakan tentang apa yang dilihat oleh mereka di Habasyah tersebut. Wala'allaha Ummu Salamata au Ummu Habibata. Barangkali saja yang dimaksud adalah Ummu Salamah atau Ummu Habibah. Kenapa? Dikarenakan keduanya lah yang pernah tinggal di Habasyah, ya, pada saat hijrah mereka ke negeri tersebut. Jadi tidak ditakyin di sini siapa yang bercerita, apakah Ummu Salamah ataukah Ummu Habibah. Ya, tidak disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian kanisatan wahia ma'badun nasara. Kanisah adalah nama untuk tempat peribadatan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Jamaknya kanais. Fi ardil Habasyah, yang berada di negeri Habasyah, yuqalu laha ay al-kanisatu Mariyah. Di mana dinamakan yakni kanisah atau gereja tersebut dengan Mariyah. وكانت أم السلمة وأم حبيبة أتت أرض الحبشة. Dan dahulu Ummu Salamah dan Ummu Habibah keduanya pernah mendatangi negeri Habasyah. أي مع أزواجهن حين هاجرن إلى الحبشة مع أزواجهن. Yani maksudnya bersama dengan para suami mereka ketika mereka hijrah ke negeri Habasyah bersama dengan para suami mereka. Kemudian amma zawju ummi habibata fatanassara zawjuha fi ardil Habasyah wa mata wal iyadu billah nasraniyan. Adapun suami ummu habibah, suami Ummu Habibah namanya Ubaidullah ibn Jahsh. Fatanassara zawjuha. Kemudian ternyata di negeri Habasyah tersebut tanassara, yakni murtad, ya, menjadi Nasrani. Waliyazubillah. Ya, fi ardil Habasyah, di negeri tersebut. Kemudian wa mata wal iyadu billah nasraniyan, dan dia mati wal iyadu billah dalam keadaan sebagai seorang Nasrani. Tapi di sini ya tanbih tentunya bagi kita semua bahaya yang bisa mengancam setiap orang, ya, untuk menyimpang dari jalan yang lurus, ya, baik itu menyimpang kepada kebid'ahan, ya, ataupun waliyazubillah lebih daripada itu seorang murtad, ya, keluar dari Islam. Dan untuk seorang tidak boleh dia menyandarkan keselamatan dirinya kepada dirinya, bagaimana Ubaidullah ibn Jahsh, seorang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bertemu langsung dengan Nabi, mendengar wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dibacakan oleh Nabi, dahsyatnya fitnah menyeret dia untuk keluar dari Islam. Sehingga sekali lagi, jangan sampai ada di antara kita yang merasa aman, ya, tidak mungkin tersesat, tidak mungkin menyimpang, yang akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala pasrahkan dirinya kepada dirinya. Termasuk yang harus diwaspadai juga, untuk seorang betul-betul yakni bisa mengukur kadar diri, bisa mengukur kadar diri untuk tidak mendatangi tempat-tempat fitnah. Dan kalau dikatakan tempat-tempat fitnah, bukan semata terbatas pada tempatnya, ya, tetapi juga sesuatu yang menjadi sarananya. Baik, terlebih di masa kita, berbagai kanal atau situs yang menjadi sarana ahlul bidah, ya, selain kalangan kufar, untuk menyesatkan manusia. Oleh karena itu, jangan sampai seorang, ya, merasa percaya diri, kemudian apa istilahnya, ya, browsing kesana kemari mencari kebenaran. Baik. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ولما جاءت أم حبيبة إلى المدينة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة أبي سفيان ابن حرب. Ketika beliau radhiyallahu ta'ala anha datang ke Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya, di mana beliau radhiyallahu anha adalah putri dari Abu Sufyan ibn Harb. Terkait dengan ini Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Habibah ketika Ummu Habibah datang ke Madinah. Kalau kita merujuk ke kitab-kitab sirah, ya, akan didapati bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Habibah, ya, dalam keadaan Ummu Habibah masih di Habasyah. Ya, masih di Habasyah. Ya, jadi beliau mewakilkan, dan termasuk yang memberikan maharnya adalah An-Najasyi. Tayyib. Ya, kemudian di tahun ke-6 Hijriah, kemudian di tahun ke-7 Hijriah, ya, beliau radhiyallahu taala anha, ya, diboyong datang ke Madinah. Kemudian wa kadzalika Ummu Salamah. Demikian pula dengan Ummu Salamah. Lama ja'at ma'a zawjiha min ardil Habasyah ila al-Madinah. Ketika beliau radhiyallahu ta'ala anha datang bersama dengan suaminya, yakni Abu Salamah, dari negeri Habasyah ke Madinah. Tuwfiya zawjuha Abu Salamah. Suami beliau, yani Abu Salamah, wafat. Ya, wafat dikarenakan luka-luka yang beliau alami dalam perang Uhud. Demikian yang disebutkan pada sebagian biografi beliau. Thumma tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menikahi beliau radhiyallahu taala anha. Tayib. Ada kisah ya terkait dengan pernikahan beliau radhiyallahu taala anha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika meninggalnya Abu Salamah, Ummu Salamah merasakan kesedihan yang luar biasa. Kemudian diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca doa, ya, doa yang masyhur, ya, yakni Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, yang doa ketika terkena musibah. Ya, kata Ummu Habibah, ya Rasulullah, adakah orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya, ya, demikian orang istri ya memandang yakni kecintaannya kepada suami, ya, tidak ada yang lebih baik dibandingkan suaminya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya baca, ya, sampai kemudian beliau mengamalkan ini, dan setelah berlalu masa iddah beliau, maka datang utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melamar beliau. Ya, adakah ya orang yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan dari doa ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita, ya, musibah apapun yang menimpa kita dari perkara-perkara yang kita tidak menyukainya, baik itu musibah berkaitan dengan jiwa, musibah berkaitan dengan harta, maka hendaklah seorang membaca doa tersebut dan yakin dengan apa yang terkandung dalam doa tadi. Kemudian wa qauluha fa dzakarta min husniha wa tasawwira fiha. Keduanya bercerita tentang kebagusan gereja tersebut dan gambar-gambar yang ada di dalamnya. Farafa ra'sahu sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam seketika mengangkat kepalanya hingga akhir dari hadis tersebut. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fihi nushuhul azim sallallahu alaihi wasallam fi halid dharra'i was-sarra. Terkandung dalam hadis ini yakni nasihat beliau yang demikian agung, ya, sallallahu alaihi wasallam, terhadap umatnya pada kondisi beliau dalam keadaan sulit, sakit, ya, bahkan sakit itu sakit yang mengantar beliau kepada wafatnya. Demikian pula di saat beliau dalam keadaan sarra, ya, lapang, yang mungkin keumuman manusia pada kondisi sakit parah semisal itu, ya, yang bahkan pada beberapa riwayat karena beratnya demam sakit yang beliau alami, terkadang beliau sampai yakni hilang kesadaran. Namun beliau tetap memberikan nasihat kepada umat tentang pentingnya tauhid, ya, serta bahayanya kesyirikan. Di mana salah satu di antara sarana yang akan mengantarkan kepada kesyirikan adalah membuat tempat ibadah di atas kuburan. Kemudian wa fihi, juga di hadis ini terdapat faidah an-nahyu anis suwari wal bina'i 'alal kubur. Di sini terdapat larangan dari as-suwar, yakni gambar gambar makhluk. Di mana yang dimaksud? Ya, makhluk hidup. Ya, baik itu gambar manusia ataupun hewan. Baik. Dan hadis-hadis tentang ini banyak, ya, bahkan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang uqubah, hukuman terhadap para tukang gambar, ya, dengan yakni dihidupkannya gambar-gambar yang pernah mereka buat, kemudian Allah Subhanahu wa taala azab, siksa, ya, pembuat gambar itu dengan gambar-gambar yang mereka buat tersebut. Demikian juga pada hadis asyaddun nasi azaban al-musawwirun, ya, manusia yang paling keras siksanya ini pada yaumul qiyamah adalah para tukang gambar. Kemudian demikian juga di hadis ini terkandung larangan membuat bangunan di atas kuburan. Dan dalam sejarah perjalanan Islam, ya, ketika Madinah An-Nabawiyah, ya, Madinah An-Nabawiyah, Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau memberikan tanbih terkait penamaan Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, kita mungkin sering mendengar Madinah Munawwarah. Kata beliau, penghususan Munawwarah untuk Madinah, ya, ini tidak tepat, karena makna Munawwarah artinya, ya, diterangi dengan cahaya, cahaya kenabian. Di mana setiap tempat yang sampai padanya cahaya kenabian, syariat, maka masuk dalam makna Munawwarah. Ya, oleh karena itu yang, ya, lebih tepat Al-Madinah An-Nabawiyah, ya, bukan Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, ketika wilayah tersebut, ya, masuk dalam kekuasaan kesultanan, ya, bukan kekhilafahan, Kesultanan Turki Utsmani. Kita kan sering mendengar ada, ya, kelompok khilafah, ya. Baik. Ya, di mana yang dimaksud oleh mereka bukan khilafatun nubuwah dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, bukan. Ya, tetapi yang dielulukan oleh mereka Hizbut Tahrir adalah Kesultanan Turki Utsmani. Ya, di mana keadaan mereka tidak lebih daripada kuburiyun. Ya, kuburan Baqi yang kalau kita lihat, kita saksikan sekarang kan rata. Ya, yang ada di sana hanya batu-batu-batu yang diletakkan di atas masing-masing kuburan itu. Nah, di zaman Turki Utsmani, setiap kuburan yang ada di sana itu dibangun kubah padanya. Ya, dibangun kubah. Ya, bervariasi, ya, kadar besar kecilnya sesuai dengan, ya, ini pandangan mereka kemuliaan yang dikubur itu. Ya, walhamdulillah setelah berdirinya negara tauhid, ya, Al-Mamlakah As-Saudiyah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan, ya, pemerintah negeri tersebut untuk menegakkan sunnah di sana, sehingga keadaan kuburan Baqi sebagaimana yang bisa disaksikan di masa kita ini. Kemudian wafihi, pada hadis ini juga di antara faidahnya, annalladzina yaf'aluna hadhil af'al hum syirarul khalqi yaumil qiyamah. Bahasanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini, yakni membuat bangunan di atas kuburan, juga masuk dalamnya membuat gambar-gambar, ya, bernyawa, mereka adalah sejelek-jelek makhluk pada yaumul qiyamah. Kemudian kita masuk hadis berikutnya. Al-hadis tsani asyar, hadis yang ke-12, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi lam yakum minhu. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada kondisi sakit yang beliau tidak lagi mampu bangun ya darinya, yakni pada sakit tersebut. Ini menunjukkan parahnya sakit yang dialami oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini sendiri ya adalah untuk semakin mengangkat ya kemuliaan dan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masajid, sebagai tempat-tempat ibadah. Ini ya berita Nabi sallallahu alaihi wasallam yang padanya mengandung tahzir, jangan sampai umatnya berbuat yang semisalnya, karena dengan itu akan dapatkan laknat sebagaimana Yahudi dan Nasrani dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, walaula dzalik la ubriza qabruhu ghairu annahu khushiya an yuttakhadha masjida. Seandainya bukan karena kekhawatiran tersebut, yakni ya kuburan beliau ya dijadikan masjid, tentu akan ditampakkan kuburan beliau, yakni beliau akan dikuburkan sebagaimana yakni kuburan para sahabat di sana. Ya, tidak tertutup. Ghairu annahu khushiya an yuttakhadha masjidan. Akan tapi di sini dikhawatirkan seandainya ditampakkan kuburan beliau akan dijadikan sebagai masjid, ya, sebagai tempat untuk ibadah. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa qawlu fi hadis Aisyah radhiyallahu taala anha la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ila akhirih, fihi an-nahyul 'azhim li ummatihi an yaf'alu mithla af'alihim. Di antara faedah hadis ini, larangan yang demikian besar dari beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya agar jangan sampai mereka melakukan seperti perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, namun sangat disayangkan apa yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak yang menyelisihinya. Bahkan ya sampai ada yang wasiat agar nanti kalau mati ya dikuburkan di ya masjid yang dibangunnya. Kemudian wa fihi anna dafnahu sallallahu alaihi wasallam fi baiti Aisyah kana bi'azin minhu. Bahasanya dikuburkannya beliau sallallahu alaihi wasallam di rumah Aisyah adalah dengan isyarat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, in kana qauluha khasyia. Jadi mabniyan lil fa'il. Kalau ucapan Aisyah, karena di sini ada beberapa atau versi qiraah, ghairu annahu khasyia, dibaca khasyia. Kalau yang tertulis di sini khusyia. Kalau dengan lafaz khasyia, ini menunjukkan bahwa beliau yang mengisyaratkan untuk ya dikubur yakni di rumah Aisyah. Wa yashhadu lidzalik, dan menjadi syahid penguat ya isyarat ini al hadis allazi warada, hadis yang datang, annahu amara bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan an yudfana fil makanil ladzi mata fihi, untuk beliau dikuburkan di tempat beliau meninggal dunia. Ya, yakni sebagaimana hadis yang diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi dalam Sunan beliau dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ikhtalafu, para sahabat yakni ikhtalafu fi dafnihi, berselisih terkait dengan penguburannya, di mana beliau akan dikuburkan. Faqala Abu Bakr radhiyallahu an, ketika itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam syai'an, aku mendengar, yakni aku telah mendengar sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini tentang perkara ini. Qala, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi'il ladzi yuhibbu an yudfana fih. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan seorang nabi pun kecuali di tempat yang nabi tersebut menyukai untuk dikuburkan padanya. Kemudian ya, kata Aisyah, fadafanuhu fi mawdi'i firasyhi, maka mereka para sahabat menguburkan beliau sallallahu alaihi wasallam di tempat di mana biasa diletakkan firasy beliau, ya, tempat tidur beliau, yakni kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kamar Aisyah atau rumah Aisyah radhiyallahu taala anha itu bukan bagian dari masjid, ya, di luar masjid. Ya, kalau ada sebagian orang yang jahil yang mengatakan itu, katanya Wahabi, ya, mengingkari kalau masjid ada kuburannya. Ya, sementara kuburan Nabi di depan mata mereka, katanya itu di dalam Masjid Nabawi. Ya, ini orang tidak tahu tentang syariat, tidak tahu tentang sejarah. Baik. Jadi rumah Aisyah bukan bagian dari masjid, sehingga tidak mungkin untuk dikatakan Rasulullah SAW dikuburkan di dalam masjid. Kemudian, wa in kana qauluha, apabila perkataan beliau radhiyallahu anha khusyia mabniyan lil maf'ul, fayakunu dhalika ittifaqan minas sahabah, maka dikuburkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di rumah Aisyah ini berdasarkan kesepakatan para sahabat, karena dikhawatirkan oleh mereka nanti jika terbuka kuburan beliau, yakni terbuka di luar, ya, maka akan dijadikan sebagai masjid atau tempat beribadah. Kemudian kata beliau, wa fihi kama taqaddam, dan di antara faedah hadis ini juga sebagaimana telah lalu, annahu la yumkinu ziyaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya tidak mungkin untuk bisa ziarah langsung, ya, ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, langsung artinya di hadapan begitu, ini tidak mungkin. Ya. Oleh karena itu, beredarnya beberapa video yang di situ dikatakan, ya, itu kuburan Nabi. Jadi orang yang masuk ke ruangan tertentu ada pintunya, ya. Kemudian ada kuburannya. Itu adalah, ya, dusta. Li'annahu dunahu salah satu jidron, ya, syubakun min hadidin. Wasyubaku ad-dakhiliyu musmatun لا يدخله خاص ولا عام وأسفله إلى الماء فلا يمكن أحدا الوصول إلى يعني إليه أبدا. Dikarenakan kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam ya terlindungi dengan 3 lapis dinding. Ya. Pertama, syubakun min hadid. Ya, jeruji. Ya, yang terbuat dari besi. Kemudian berikutnya ya, jeruji yang dakhili, yang lebih dalam ya. Musmatun, yang tertutup, tidak ada lubang, tidak ada jendela, tidak ada pintu. Ya, la yadkhuluhu khasun wala amun. Ya, yang tidak bisa masuk baik orang-orang khusus, lebih-lebih orang-orang umum. Kemudian wa asfaluhu ilal ma, dan dibuat ya dalamnya sampai ke air. Ya. Ada sebagian buku yang membahas tentang tarikh Madinah yang disebutkan salah satu alasannya. Dan ini dibangun di masa gubernur Madinah adalah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Ya. Yakni adanya upaya-upaya untuk pencurian terhadap jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagian dikisahkan sudah yakni dibuat lubang yang hampir mendekati kuburan beliau posisinya. Namun Allah Subhanahu wa taala menggagalkan sampai kemudian dibuatlah yakni dinding-dinding yang sampai ya itu ke yakni air ya bagian muka air tanah. Sehingga dikatakan di sini fala yumkinu ahadan al-wusulu ilaihi abada. Sehingga tidak mungkin ya bagi seorang pun untuk bisa sampai ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya. Tayyib, wallahu ta'ala alam. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.